الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan setelah kita membahas secara global tentang syarat-syarat zakah dan harta-harta yang diwajibkan padanya zakat, maka kita memasuki bab yang kedua yang akan menjelaskan secara rinci masing-masing dari syarat-syarat zakah pada setiap harta. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-babu thani, bab yang kedua, fi zakati dhahabi wal fiddah, penjelasan tentang zakat pada emas dan perak. Zakat pada emas dan perak, yang mana emas dan perak ini yang menjadi alat tukar menukar yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, alat untuk berjual beli. Oleh karena itu sebahagian para fuqaha mereka menyebutkan zakatu an-naqdain. Zakat an-naqdain, an-naqd, yani zakat dari harta yang dijadikan sebagai alat untuk tukar menukar, termasuk emas dan perak yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang menduduki kedudukannya, yang disamakan hukumnya dari mata uang masing-masing negara, dolar, rial, junai. Demikian pula di negeri kita rupiah, sebagaimana akan kita terangkan insyaallah taala. Fi zakati adh-dhahabi wal fiddah wa fihi masail, tentang zakat emas dan perak, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmu zakati fihima, hukum zakat pada harta emas dan perak. Wa adillatu dhalik, dan dalil yang menunjukkan hukum tersebut. Tajibu zakatu fi dhahabi wal fiddah, wajib dikeluarkan zakat dari harta emas dan perak. Hal ini berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah, dan ijma' ulama. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina yaghmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, menimbunnya dan tidak dikeluarkan padanya zakat, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita kepada mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, celaan bagi seorang yang menyimpan, menimbun hartanya yang disebut kanz. Kata para ulama, harta yang disebut al-kanzu adalah harta yang tidak dikeluarkan padanya zakat. Setiap harta yang disimpan oleh seseorang lalu dia tidak mengeluarkan yang wajib dari zakat, maka itu disebut kanz. Adapun jika harta tersebut disimpan namun dikeluarkan padanya zakat, maka tidak termasuk ke dalam kanz dan tidak termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa la yutawa'adu bihadhihi al-'uqubah illa 'ala tarki wajibin. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini mendapat berita akan disiksa dengan azab yang pedih melainkan apabila seorang meninggalkan yang wajib, menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari harta emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Tidaklah pemilik emas dan perak lalu dia tidak menunaikan haknya. Dia tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat akan dibentangkan bentangan dari api neraka. Wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu kemudian bentangan tersebut dipanasi dengan panas yang ada di dalam neraka jahannam. Fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh. Lalu kemudian bentangan besi yang telah dipanasi tersebut digunakan untuk menyetrika, ya, menyetrika lambungnya, punggungnya, keningnya, yakni tubuhnya. Kullama barudat uidat alaih. Setiap kali mendingin diulangi lagi, terus disiksa. Ini setrika yaumul qiyamah. Seorang terkena panasnya setrika di dunia saja, kulit itu melepuh, rasa sakit yang luar biasa. Gimana dengan yaumul qiyamah, siksaan yang sangat berat bagi mereka yang tidak menunaikan zakat dari harta yang mereka miliki. Dan itu terus berulang-ulang, disiksa terus-menerus. Dalam sehari, ukurannya 50 ribu tahun. Apabila dibandingkan hari dunia. Hatta yaqdi Allahu bainal ibad, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Yani apakah dia dilemparkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam al-jannah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith riwayat Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah. Adapun dari ijma' wal ijma' ahli al-ilm ala anna fi mi'atai dirhamin khamsata darahim. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham, 200 dirham, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 5 dirham. Sebesar 5 dirham. 2.5%. Wa ala anna al-madhhab idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirham tajibu az-zakatu fihi. Wa ala anna al-madhhab, المذهب أتو الذهب ها الذهب سبحان الله sering terjadi kekeliruan di sini. Wala anna dhahab, dan emas apabila 20 mithqal, 20 mithqal. Mithqal ini yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu mithqal yaitu satu dinar. Ya. 20 mithqal yakni 20 dinar di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa dinar yang berlaku di zaman Abdul Malik bin Marwan adalah dinar yang syar'i. Dinar itulah yang menjadi patokan. Dinar itulah yang berlaku di zaman jahiliyah. Beratnya sama. Satu dinar mithqalnya sama dengan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka meneliti dinar yang berlaku di zaman Abdul Malik bin Marwan, maka mereka mendapati berat dari setiap dinar tersebut seberat 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti jika dihitung 20 dinar atau 20 mithqal, 20 kali 4 berapa? 20 dikali 4,25. Jadinya berapa? 85 gram. 85 gram. Ini yang ditetapkan mayoritas dari kalangan para ulama. Meskipun ada sebagian menyebutkan 90 gram. Namun ini lebih berhati-hati, 85 gram. Dari emas. Adapun perak, ya, 200 dirham itu senilai dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Wa qimatuhu 100 dirham dan nilainya 200 dirham tajibuz zakatu fi. Maka wajib zakat padanya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, miqdaruha. Kadar wajibnya zakat. Ya, ini berapa yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Miqdaru zakatil wajibati fi dhahabi wal fiddah rubu'ul usyur. Kadar wajibnya zakat pada emas dan perak itu rubu'u al usyur. Rubu'u al usyur atau 1/40 atau 2.5%. 2.5%. Ai fi kulli 20 dinaran min adh-dhahabi nisfu dinar, pada setiap hitungan 20 dinar dari emas maka dikeluarkan 0.5 dinar. Wa ma zada fa bihisabihi qalla aw kathura. Dan apabila bertambah dari hitungan 20 dinar tersebut maka sesuai hitungannya. Sesuai hitungannya. Sedikit atau banyak. Ini dalam jumlah hitungan emas. 85 gram. Maka termasuk pula yang seukuran atau yang senilai dengan 85 gram. Dari uang yang dimiliki oleh seseorang. Baik itu rupiah atau uang dolar atau real atau yang lainnya. Apabila mencapai nilai tersebut maka wajib dikeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang akan kita terangkan nanti. Kalau misalnya kita menganggap 1 gram, anggaplah 1 gram, berapa 1 gram sekarang? Hah? Hah? 500. Anggap 500 ribu. Nah, 500 ribu. Berarti 85 gram senilai dengan berapa ini? Hah? 2.500.000. Kum. Kenapa 2.500.000? Hah? Hah? 42.500.000. Kes 2.500.000. 85 gram ya kurang lebih 42.500.000 dengan hitungan 1 gram 500.000. Apabila mencapai jumlah tersebut 42.500.000, maka jika bertahan selama setahun maka ada zakat. Lebih dari itu ya sesuai hitungannya. Seorang punya 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta bertahan, maka hitungannya sesuai dengan jumlahnya. 300 juta yakni dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Wa fi kulli 100 dirham min al-fiddah 5 darahim. Dan pada setiap 200 dirham dari perak dikeluarkan 5 dirham. Wa ma zada fa bihisabih. Dan apabila lebih maka sesuai hitungannya. Tentu hitungan dirham itu lebih kecil jumlahnya daripada emas. Perak lebih murah daripada emas. Nah, sekarang 1 gram perak berapa? Hah? Pak Luqman, siapa yang tahu perak ini? 1 perak berapa? Hah? Berapa? Gak kedengaran. 5. 3.000. 30.000. 3. 13.000. 3.000. 3.000. 1 gram. 3.000 1 gram misalnya. Sudah dikali 595. Dikali 595. Apabila mencapai jumlah tersebut, maka itulah nisab perak. Itulah nisab perak. Berapa jumlahnya? 3.000 dikali 595 misalnya. Saya enggak tahu. Misalnya 10 juta, misalnya 10 juta. Kalau kita melihat nisab emas dan perak itu berjauhan. Berbeda jauh. Ya. Kalau perak mencapai 595 gram yang itu hitungannya 200 dirham, maka ada zakat. Ternyata kalau kita rupiahkan misalnya 10 juta, itu sudah ada zakat. Sementara kalau emas tidak mencapai nisab kecuali berjumlah 42.500 misalnya. Perbedaan yang jauh. Nah, sekarang seorang memiliki harta, dia memiliki uang 20 juta rupiah. Apakah ada zakat? Apakah ada zakat? Berselisih para ulama. Ya, tergantung dikiaskan ke mana. Kalau dikiaskan kepada emas, tidak mencapai nisab emas, maka tidak ada zakat. Tapi kalau dikembalikan kepada perak, maka ada zakat karena nisab perak lebih rendah. Misalnya 10 juta. Sudah mencapai nisab. Berarti dia harus mengeluarkan zakat. Dia harus mengeluarkan zakat dengan mengkiaskan kepada perak. Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang zahir wallahu ta'ala alam, mengembalikan nisab kepada perak itu lebih afdal dan lebih berhati-hati dan lebih menguntungkan orang-orang miskin. Sebab dengan jumlah yang dibawa nisab emas, ya, karena mata uang ini bukan emas, bukan perak, tapi menduduki kedudukannya, sehingga mengkiaskan kepada nilai perak itu lebih afdal. Dengan jumlah yang tidak mencapai nisab emas, dia tetap wajib mengeluarkan zakat, disebabkan karena telah mencapai nisab perak, maka dia keluarkan zakat. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.